Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli robbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul kin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi idznillah. Wandur ilayya sayyidi bi nadruh musilati lil hadratil aliyah amma ba'd. Al-mukarumun poro alim ulama yang saya taati, hadirin hadirat yang saya muliakan, mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum pada beliau Ghosyata Zaman Radiyahu Anhu. Semoga pertemuan kita pada pengajian rutin ini benar-benar diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar ilmu ini bisa masuk ke dalam hati kita, sehingga di saat hatinya umat manusia ini gelap, ya semoga dengan ilmu ini hati kita menjadi terang benderang, sehingga bisa merasakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebab hanya tahu membedakan mana hak dan yang batil, isoe mung bedakno tok, tapi dilanggar terus. Tapi kalau sudah bisa merasakan mana yang manfaat dan mana yang tidak manfaat, mestine ya kita akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada artinya. Karena mengapa hadirin? Karena hidup ini bukan hidup yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Jadi ini permainan. Dunia ini adalah menanam. Jadi kalau tidak manfaat, ya hasilnya ya ora manfaat. Kalau kita hidup ini sia-sia, ya hasilnya ya sia-sia. Maka karena dunia ini tempat menanam, ad-dunya mazru'atul akhirah, mesti ini harus ditanami sing apik-apik, mesti ini begitu. Dan setiap lahan ojo nganti kosong, mesti hasilnya supaya lebih besar. Dari pengajian yang lalu ini diterangkan, manusia itu harus kenal pada sang pencipta. Kudu kenal, bahasa Jawa kudu weruh. Weruh bukan berarti kaya werune kula kali jenengan, mboten-mboten. Kenal di sini adalah melalui ilmu, menyadari, sadar hati, hatine sadar ono ngersani Gusti Allah bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Semua yang ada opo sing ono di alam dunia ini adalah ciptaan makhluk. Al-kaunu kulluhu zulmah dalam pengajian yang lalu. Jadi yang ada ini semua itu makhluk, zulmah gelap. Maksudnya gelap ora iso apa-apa, gak ono apa-apane kabeh. Gelap itu kan ndak ada, ndak nampak toh. Jadi tidak nampak, mestine semua makhluk itu adalah zulmah. Zulmah itu gelap, mestine gak ketok. Kula jenengan delok makhluk gak ketok, maksudnya sing gak ketok niku hati. Kalau mata ketok iku rumah, itu rezeki, itu dan lain-lain. Tapi kalau hati zulmah, hati gak oleh ketok makhluk, maksudnya gak oleh angen-angen. Semua permasalahan gak oleh dilebokno nang hati. Hati untuk Allah titik. Titik itu. Lale al-kaun yang zulmah niki, sing makhluk opo anane sing ketok niki gelap niki mlebu nang ati, akhirnya hati manusia jadi gelap. Jenengan ada fitnah mlebu nang ati, atine melok gelap pisan mesti mangkel. Nah ini ndak boleh. Kalau ada fitnah ya, iku fitnah iku zulmah, gelap ndak ono apa-apane. Sing ono kabeh sing gawe Gusti Allah niku mesti ini ngaten. Mulanya didawukan yang kemarin saya ulang, kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa allazi azharu kullasyai. Jadi bagaimana ini Allah Subhanahu wa taala. Ya maaf ya, bagaimana semua ini bisa ngaling-ngalingi segala sesuatu iso ngaling-ngalingi. Allah kaling-kalingan ketutupan karo makhluk. Ana ten ta? Lah bagaimana apa mungkin Allah Subhanahu wa taala niki ketutupan, maksudnya ketutupan. Ketutupan apa? Semua yang ada. Apa mungkin Gusti Allah dilalekno gara-gara makhluk sing tidak ada? Niku maksudnya. Contoh. Kita punya masalah. Masalah itu hakikatnya kan ujian toh. Sing uji kan Gusti Allah. Mestine manusia itu sing roh sing uji aja ujiane. Oh iya aku kok diuji begini. Ini Allah yang uji. Mestine hati itu tempat itu. Maka hati tidak boleh kelebon makhluk itu. Karena makhluk itu kuluhu zulmah, kabeh iku gelap. Gelap iku artine ora ono, gak ketok. Wong barang peteng ora ketok. Ibarat ini ada kunci masuk ke dalam sumur yang dalam yang gelap ora ketok. Makhluk ya mestine gak ketok. Tapi mengapa ya makhluk niku kok ketok ndek jero ati? Saat sholat Allahu Akbar ketok kabeh metu kabeh. Lah ini loh. Lah Allah tidak mungkin kaling-kalingan iku kabeh. Sholat mesti ini madep nang Allah, Allahu Akbar, ya nampak itu. Allahu Akbar, nampak ini, nampak itu. Padahal, kulluhu zulmah, kabeh iku mang gelap. Mesti ini gak ketok. Lah apa mungkin Gusti Allah kaling-kalingan iku? Wa huwallazi azharu kullasyai. Padahal Allah yang mewujudkan itu semua. Allah sing gawe makhluk kok aneh kula panjenengan iku kok kuantile nang makhluk terus. Ada mobil, sembayang ketok mobile. Mobilnya masalah, sepeda montore masalah, sing ketok ya masalahe. Padahal itu makhluk dan pasti akan kita tinggal. Ini. Lah tata cara kula jenengan sing kaya ngeten iki nggih, hadirin. Niki bahaya banget menawi makhluk sing nutupi ati niki enggak ndang diresiki. Bahaya banget. Ketoke sing ngaji kopiah putih wis haji, tapi lek kopiahe nutupi ati, hajine nutupi ati, lali marang Gusti Allah, sibuk dengan itu semua. Bahaya ini. Luar biasa. Dikhawatirkan mati su'ul khotimah, mati gak iling marang Gusti Allah, iling marang tutupi. Sing dungane mandi ojo nganti dungane iku nutupi ati jenengan, gak ono wong mandi titik. Sing ono Gusti Allah sing gawe mandi. Mulane lek ono adik-adik hadirin sing diparingi dungo mandi, ojo bangga dengan dungo jenengan. Iku ngono titipan, zulma gelap duduk kumek saman dewi. Bukan milik kita sendiri. Pokoknya pokok tidak boleh hati ini merasa titik rano. Kudu la ilaha illallah, illallah hanya Allah, kecuali Allah yang ada. Dirasakno itu. Mulanya kalau jenjeran disindir kata Ibnu atau ilah asakadari. Bagaimana Allah iso kaling-kalingan? Sing haji bangga no haji ni, sing alim bangga no ilmu ni, sing sugih bangga no sugih ni, sing ahli wirid bangga no ahli wirid. Wah walazi adharo kullasyai. Padahal haji wirid ilmu dungo mandi itu diciptakan oleh Allah. Allah sing gawe. Ngapain kok kita membanggakan itu semua? Kok malah ndak bangga kepada Allah yang menciptakan? Awas bahaya ini. Ketoke sepele. Tapi kalau ndak dingajeni, sing mondok rumangsa wis alim, awas. Hati yang demikian adalah hati yang tertutup dengan nafsu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, ya apa begitu hati kita? Ayo kita koreksi sedalam-dalamnya. Ayo kita gerayai hati kita. Kalau sampan merasa bangga, itu penyakit. Tutup. Nek panjenengan merasa pamer, berarti rumongso iso. Awas. Itu adalah penyakit. Apa mana takabur. Awas, lebih bahaya lagi. Lebih bahaya. Harus nol. Harus kosong. Yang ada adalah Allah. Semua hijab aling-aling adalah musnah. Tidak ada. Yang ada adalah Allah. Hadirin yang saya muliakan. Lu, metode kanggo ngresiki hijab. Hijab niku nggih aling-aling kalau nggih. Tata cara ilmu sing nuntun carane ngresiki pengaruh-pengaruh makhluk sing nempel ana ing jerone ati. Niki nggih. Nah, sak derenge kula tak takon. Di jerone ati kula jenengan iku akeh penyakit apa ora? Iku sampean jawab dhewe ning jero ati. Tandane lek ana penyakit kalau jenengan dijunjung gedhe ndase, dipuji bangga, niku tandane ana penyakit. Tandane ana penyakit lek kula panjane difitnah temannya, difitnah orang lain, jenengan mangkel, iku dadi ana penyakit. Mesti ini badi fitnah, badi puji, itu semua al-kaunu kulluhu zulmah. Itu kabeh gelap kaunu apa-apa ini. Mestinya begitu. Tapi kok dipuji menungso, kok sirai megogok gede. Lek dinyek wong kok muangkel, bila perlu direwangi nangis, bila perlu direwangi susah. Padahal nyek-nyekan itu kuabeh. Wahuwalazi adharukulasyat. Kuabeh ku Allah yang menciptakan. Kok kulonjenan terpengaruh? Itu jenis ada penyakit. Lho gimana posisinya? Boleh susah tapi di akal, hati tidak boleh. Kok jenengan difitnah orang, akal menyatakan sebagai manusia, sifat manusiawi. Iya, aku ya opo kok difitnah? Susah boleh, tapi hati tidak boleh. Hati harus tenang karena hati tidak boleh kaling-kalingan makhluk. Di saat sukses ya gitu. Jangan bangga dengan suksesmu. Sukses akhiratmu, sukses agamamu, ngaji dadak alim, mondok dadak dadi kiai, rumangsa dihormati wong, aja bangga karo iku mau. Wa huwallazi azhara kulla syai. Iku ngono kabeh Gusti Allah sing mewujudkan, sing gawe Allah, aja bangga karo iku. Tambah kudu prihatin, tambah kudu hati-hati. Wong kadaro aku kok ngene kok dihormati wong. Tambah nyedek nang Allah mesti ya Allah kula mboten mampu niki. Pancen tulung kula ya. Tambah gocelan sing rapet iki muslimin. Tapi kita gimana? Malah golek-golek penghormatan. Golek-golek pengakuan di tengah-tengah masyarakat. Buh dengan cara menfitnah orang lain. Sing penting aku dihormati, sing penting aku mendapat pengakuan. Ini malah tambah parah hati kita nih hadirin. Ini. Lu toto corong rusak penyakit, busuk penyakit kayak ngeteni kau. Diduduno corone ngersi'i ati supaya ati tetap betul-betul tenang, hati ini tetap-tetap suci fitrah madep marang Gusti Allah. Lu toto corong ilmu sing nerangno toto corone ngersi'i penyakit-penyakit ati yang membahayakan sing garai ati ga iso madep dep ana ngersanipun Allah. Wirite se wirit, salat ya salat, madhepe niku lho sing penting. Lah sing garai gak madhep niku ati niku kotor, ngoten lho. Lah tata cara ngot buang kotoran ati, ilmu sing nerangno ilmu niku wau, sing nerangno cara buang kotoran ati niki lek nurut Sarahi Al-Hikam karangane Syekh Abdullah As-Sarqawi, ilmu niku disebut ilmu tasawuf. Amane ngiling-ngiling. Mangkile ana wong ngomong, "Oh, iku elmune dhuwur, elmune wali, durung wayahe." Salah. Ilmu niki adalah wajib dikenal oleh umat Islam untuk membersihkan hijab makhluk sing nempel ana ning jero ati, supaya ati kula panjenengan iso madhep pasrah, ikhlas ana ngersani Gusti Allah. Ilmu sing rangno ngresiki penyakit ati, ngresiki ati-ati sing kotor, ilmu niku disebut ilmu tasawuf. Aman diteni niki. Niki di tengah masyarakat orang-orang ndak paham kuwi ilmune wali, durung wayahe. Gak iso obah kuwi engko. Mboten. Mboten. Itu adalah ilmu pembersih jiwa. Alah, sing penting aku sholat. Sing penting aku ibadah. Lima waktu tak lakoni, gak usah berseni hati, jarno wis atiku koyo ngene. Sing penting aku nglakoni, sing penting aku wiritan. Krono saking gak ngerti nih. Maka diterangkan oleh Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atawwaha biqalbin salim. Shadaqallahul adzim. Jadi leono uang ini pendapat lah, yang penting aku sholat. Wis gak melok patute uang-uang nguniku, gak macem-macem. Saking gak ngerti nih. Saya ulang. Saking gak pahami bahwa ilmu tasawuf itu ilmu kanggo ngersi hati, hukumnya wajib tazkiyatun nafsi. Aniroza ili wajibatun, wajib fardu'ain. Dak gak ngerti, gak gelem takon. Terus sampean duwe iktikot lah, sing penting aku sholat, sing penting aku iki ibadah, lali ngetrapno kresi ati, gak gelem golek ilmu sing kanggo berseni ati, sing disebut ilmu tasawuf, didawakan yauma la yanfa'u malu wala banun, besok lek wis Israil teko, entek kontrae umur kula jenengan kabeh, panjenengan terbius dengan amal-amal, terbius haji, terbius dengan wirid rumangsa wis apik kaya-kaya sundul jagat kebagusane. Yauma la yang fa'u ing dina Israil teko dipun pundhut nyawa jenengan, la yang fa'u ora ono manfaat, manfaate malun wala banun, wa malu wala banun yaiku dunya-dunya sing kula panjenengan goleki. Wala banun dan anak-anak sing panjenengan didik gak ono manfaati kabeh. Pangkat-pangkati ora ono gunane. Pangkat rohani diceluk kiai, celuk ustaz, la yang fak gak ono manfaati. Illa man atawaha. Kejaba wong sing dipun panggil kali Gusti Allah datang di hadapan Allah, iso sowan wonten ngersanipun Allah. Saat Israil teko nyawa dipun pundut, nyawane madep simpuh di hadapan Allah. Man attallaha biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati sing gak kena pengaruhi makhluk, hati sing gak kena hijab kalawau. Ini hadirin yang saya muliakan. Wis sing jelas kula jane ate mati lho, Pak. Sing jelas kula menjalani iki suwe atau lambat pasti Israil teko. Kula jane aja pamer amal nek ngarepe Israil. Bareng Israil teko aku gak wedi, aku ahli poso, awas. Aja pamer amal nek ngarepe Gusti Allah. Wa huwa allazi azhara kullasyai. Lah sing gawe kowe sampean kuat poso, kuat mujahadah, kuat salat iso api ku sapa sing gawe? Huwa allazi azhara kullasyai. Dialah Allah, Allah sing gawe. Kok sampean bangga karo amal sampean? Enggak melok duwe kok dibanggano. Bangga nang Allah, rumangsa elek rendah di hadapan Allah. Umumnya kalau jenengan aku mati wis siap. Koyok yok yok. Lahiri kaya-kaya siap, tapi hati ini bosok hadirin. Karena masih gak ngandal no Gusti Allah. Sing dindel no ibadai, sing dindel no sholati. Sholati wis gak khusyuk dindel no. Ini tertipu kelonjen. Ayo koreksi ke dalam. Kedalam gak usah ngoreksi orang lain. Mari hadirin. Jadi ilmu sing kanggo nerang no toto coro ni berseni hati. Ini ku jenis ilmu tasawuf. Loh, kapan kula panjenengan kenal ilmu tasawuf? Sejak kecil wis didedek supaya berseni hati anak kula jenengan. Ini sejak kecil wis kudu didedek niki. Al-kibru sing diarani wong sing begedhe. Batorul haq rumangsa nolak perkara kebenaran. Batorul haq nolak kebenaran. Dituduhno minggu. merasa ini yang satunya. Waghom tunas, dan orang itu senantiasa menghina orang lain. Ngadepi wong elek dihina, ngadepi wong sak ngisore dihina, ngadepi wong sak dhuwure dianggap aku luwe dhuwur. Ini termasuk al-kibru, tondo-tondo wong sing begedhe, wong kibir, wong sombong ana ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan. Jadi dawuh yang diaturakan kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un. Ya bagaimana Gusti Allah sok kaling-kalingan dengan sesuatu? Ini ya itu tadi. Lho sing kaling-kalingan apane? Kok nganti kula panjang iki ora madhep nang Gusti Allah kok ndi sing kaling-kalingan? Hadirin. Sing kaling-kalingan iku dudu akale, dudu mripate. Tapi menungso sing kaling-kalingan iku adalah hatinya. Hati. Qalbun, hati. Hati tapi dudu hati sing ana ning jerone dodo sebelah kanan bawah niku dudu. Sing kaling-kalingan itu adalah hatine roh. Istilah jiwa, rohani niku sing kaling-kalingan. Lah sementara niki kula jenengan niki menganaktirikan roh. Lek perkara jasad sing loro, ditangisi, diikhtiari, diupayakno jasad cek laras. Padahal jasad ini adalah fana, cepat lambat pasti hancur, asalnya tanah kembali ke tanah. Lu ngoten iku ditangisi, diikhtiari, lek kotor diresiki. Tapi lek wis masalah roh. Lu kita ini menganaktirikan roh, padahal sing paling penting iku roh ini hadirin. Mulyane menungso duduk teko jasate. Masih jasate loro. Jasate ku elek, tapi rohnya mulia. Inilah yang dimuliakan oleh Allah. Malaikat sama menghormat kepada roh-roh yang suci ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Roh, roh jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah. Jasate melarat, jasate sakit, maksudnya sakit itu. Jasate niki dihina, dianggap wong elek, krono saking melarate, gak ono wong sing seneng. Tapi kalau roh niki mulia di sisi Allah, mutmainnah, dadak roh niki tenang, krono tidak kaling-kalingan. Gak nganti nemplek makhluk di jeruni hati. Onok susah, onok di akal, dibuang hati. Kabeh ku nol garu apa-apa nih. Iki ujiannya Allah. Hati tenang terus. Gini kile wong sing mulia dunia akhirat hadirin. Mulani kalau panjang ojo panggling delok kulo. Dupai kulo saat ini pakaian kupluk putih. Sengaja kulo gak kelambi ngeten ini. Sama cek boten panggling kali kulo. Ojo terpengaruh karu kupluk putih kulo. Ojo terpengaruh karu baju takwa kulo sing rodo anyar ini. Tapi yang paling penting duduk njobo niki, sing penting njero ni. Lah bongso njero sing roh awake dhewe. Jangan-jangan panjenengan kula tipu ra roh hadirin-hadirat. Panjenengan wis gletek, wis ikut-ikut, wis melok ngaji, percaya kula tak belokno sampean gak roh. Tak jak hasud marang kancane gak roh. Tak jak nafsu ra roh. Karena panjenengan melihat lahir jumlah geribong solahir. Jangan terpengaruh itu. Jadi hadirin yang saya muliakan. Nah, sing kaling-kalingan itu adalah hati. Lahir boleh menjadi jenderal. Lahir boleh disebut al-mukarram. Lahir boleh disebut al-ustad. Tapi tidak berpengaruh di alam roh. Walaupun panjenengan dianggap wong hina, pemulung bila perlu. Pemulung apa hina? Tidak ada hina. Mung lahire iku ditotong ngono karo Gusti Allah. Silakan jadi pemulung, silakan jadi orang biasa, tapi hatimu harus jadi hati emas hadirin hadirat. Jangan imitasi. Jangan-jangan ngomongnya wahidiyah, ngomongi lilah bila, ngomongi resi ati, gletek ati ini kotor raro hadirin. Ini bahaya. Pokoknya pokok satu pen, Allah gak aling-alingan. Buangen hijab aling-aling sing ana jero ni ati. Jangan mengandalkan opo ae. Sing dindel ngomong siji Allah, tapi ngene ndek jero ati. Lek lahir ya tetep lahir. Aku lek gak ngendelno, gak nyambut gawe, gak iso mangan. Aku lek gak ngedep iki gak iso oleh rezeki. Oleh tapi bangsa lahir, tapi hati harus diisi. Semua itu bayangan. Kulluhu zulmah, gelap gak ono apa-apane. Ini hadirin. Makanya sering saya katakan, andekan sampean atau orang-orang tahu kalau selawat waqidiyah itu dalamnya koyok ngono, mungkin datang walaupun sakit untuk ngaji. Sayang ora roh, rune mung ngecam sana kemari, tapi ora roh sing di dalamnya. Jangan tertipu karo gebyari lahir. Jangan tertipu iki sik ketutupan goblok mawon kula jenengan wis kaling-kalingan. Wis tertipu. Gara-gara kula pakan tak wong, gawe kupluk putih sampean wis hormat, tertipu kali kok. Men dae lek kula keramat donga kula mandi, paling melayu teng Gusti Allah. Ninggalno Gusti Allah melayu teng kula sampean mangke. Awas tidak boleh begitu. Kula jenengan kan gampang terpengaruh ambek keampuan to. Ana wong keramat bingung. Ana wong iso badhe atine bingung. Tidak usah bingung, hanya Allah titik. Semua itu makhluk. Wa huwallazi adzhara kullasyai. Kuwabe ku Allah sing menzahirkan, sing mewujudkan. Gak usah terpengaruh, buah keramat bandak. Sing penting ati madhep nang Allah. Mulane nuwun sewu, suatu saat tahun berapa tuh saya didata di sowan-sowan dijak sowan teng Yai Hamid Pasuruan. Nuwun sewu. Apa pernah saya sampaikan di sini di pengajian Pak tidak? Waktu itu kula dijak sowan dua kali ketemu. Yang pertama itu iki kali Mas Dul Mukti. Waktu kula minggu pagi dijak sowan iku sing nate kula critakaken, sing niki dipanggil khusus pribadi. Setelah kula ngrikon iku disugi gedang-gedang sing gedhe kok ning Mekah niku gedang sak lengen-lengen iku. Kula mboten wani kula di waktu niku. Aku disugani ambek Hamid kok maca ya sayyidi karo ngamalno wae dia iki kula ngoten. Dadak ya Hamid loro ngadeg nakon iku kula. Abot nggih ngamalno wae dia niku. Akhirnya kalau tinggali Yai Hamid itu mesem untuk ngarep kula. Terus dawe mana? Enggih. Waqidiyah itu sing dipunsiano bonggoli ilmu. Resi ati madepi ati marang Gusti Allah. Hak Yai Hamid matur lek niku bonggoli ilmu. Kula mboten gawen-gawen. Cuma sayang gak ono saksi ini. Kula mung ijen sowan wonten ngriku. Kula waktu itu gak eruh sing disebut bonggol ilmu. Bareng mempelajari setelah sekian tahun Yai Hamid meninggal dunia wafat. Baru tahu. Nek waqidiyah sing disiari adalah. Ini adalah puncak ilmu. Lillah billah. Mung madhepi ati marang Allah. Sing ditempat no ono ing jiwa menungso. Ngresiki kotoran ati. Supaya menungso madhep marang Gusti Allah. Lu niki sing disiari. Tapi kula jangan ya jok kagum. Aku ngamal waqidiyah berarti api. Rumangsa api ku ndutune lek lara jenengan iki. Dadi ana wong rumangsa aku sakmene sing haji dhewe, aku api ku ndutune lara niku rohanine. Lah lek rohanine sehat, nah sakmene iki aku iki sing paling elek. Bener aku wis haji tapi aku iki gak iso madhep nang Allah. Perasaane begitu terus. Dadi perasaan sing sehat iku rohani sing sehat itu tawaduk terus ana ngersani Gusti. Awo, tapi tawaduk harus disesuaikan dengan tempatnya. Engko dupe panjang manajer datang ndingkluk-ndingkluk ana ngarepe bawane wis gak wani nyeneni, gak tempatkan sesuai dengan tempatnya. Waktu marah yo marah ono, waktu membimbing-membimbing, tapi hati tawaduk ono ngersani Gusti. Awo, hadirin yang saya muliakan. Ini pengajian ini sangat dalam sekali. Karena menungso niki kaling-kalingan makhluk, terus kalingan. Ono masalah mlebu nang ati, diuji rugi mlebu nang ati. Krungono kancane ngrasani melok mlebu wisan rasane-rasane iku. Menit ditokno nang wong liya, dua disumbere fitnah, terus fitnah, fitnah, fitnah nganti mati nggawa fitnah hadirin. Ini ndang ilang ngono hadirin. Mumpung durung Israel teko hadirin. Rasa-rasa benci pada yang lain buangen. Apa maneh rumangsa wis amal, rumangsa wis salat, rumangsa wis poso, buangen. Wa huwallazi adzhara kullasyai. Iku ngono kabeh Gusti Allah yang mewujudkan. Ojo dibanggakan, tolong hadirin. Kalau ingin selamat bersihno hati kula njenengan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakian duru ila kulubikum wa amalikum. Sak temen sing dideleng Gusti Allah, duduk lahirmu, duduk jasad kula jenengan, duduk apa sing kula panjang adakan ini. Walakian duru ila kulubikum, melainkan yang dipandang oleh Allah, sing dinilai kali Gusti Allah, ini adalah hati kula panjenengan kabeh. Roh, rohani kula jenengan kabeh. Ketutupan napa mboten? Hadirin wal hadirat. Ya, ini sangat penting pengajian ini. Mulane kanca-kanca sing dak gak hadir tolong dijak untuk ngaji ini, karena rohani kita ini masih terikat, kecancang karo nafsu, kecancang karo makhluk. Ya ini padahal yang paling penting ini ditinggal. Padahal ini kebutuhan rohani yang sakjek jumblek, ini bahasa Jawa, selama-lamanya ini enggak digoleki. Tapi kalau kebutuhan jasad men sewu, kesenangan rekreasi, budal rekreasi. Ya maaf, konco-konco maaf sekali lagi saya minta maaf. Wayang ngaji senenge mancing, budal mancing. Ninggalkan sing paling pokok ini, Raden. Ini masih ndodono, masalah rohani kita ini masih sakit, Raden. Maaf, bukan saya melarang untuk itu. Tapi harus takdimul aham di sing penting didulukan. Ini terutama yang ini. Mencari dunia itu rezeki pasti. Tinggalin ngaji kok ditunda karo Allah. Mari ngaji dikekno. Nah, kita kan tidak tahu wayang ngaji golek dunya ubur petunya gak hasil. Ngaji ini gagal. Toh ngaji 2 minggu sekali ini hadir-hadir. Nggih monggo lah. Nah, ini kita koreksi diri kita ini gini salah. Gini dosa. Mulai cilik wis nglakoni dosa. Mulai remaja gak sholat. Ya gak tobat. Maksiat terus ana kersanipun Allah. Terus ditambahi mulai kecil remaja berani dengan ibunya. Berani dengan orang tuanya hadir-hadir. Saking kandele dosa nanti koyok-koyok gak ada apa-apanya hadir-hadir. Koyok-koyok gak ngelakoni perbuatan apa, koyok-koyok wis api. Saking lihene nafsu bareng wis mujadah. Koyok-koyok wis wali ini, hati-hati hadirin-hadirat. Awas wakeh kula njenengan kadang-kadang rumangsa wis wali. Rumangsa wis keramat. Tipuane nafsu niku hadirin-hadirat. Wong tambah cedhek nang awak tambah dingkluk hadirin-hadirat. Jadi wong lek tambah cedhek ambek awak tuh tambah gampang nangise. Gampang rumangsa elek. Tapi sayang di akhir zaman. Bada al-islamu ghoriban. Wasaya udukama bada al-ghoriban. Fatubalil ghuroba. Di akhir zaman dikatakan. Wasaya udukama bada al-ghoriban. Dianggap aneh oleh orang nangisi dosa. Oleh orang berbuat api dianggap asing. Fatubalil ghuroba. Rasul mengatakan untung wong sing dianggap aneh. Usumi kancane mingguan dadak remaja-remaja nangis mujadah tobat ndongakno wong tuane. Untung sampean hadirin hadirat. Lihat anak-anak remaja itu sepedaan motor goncengan ngalor ngidul itu. Seneng-seneng dadak kamu nangis di gedung ini hadirin anak-anak remaja. Sopo sing digadang-gadang lek gak sampean anak-anak remaja? Sopo sing gelem nerusno perjuangan ini anak-anakku? Adik-adikku semuanya. Ayo kita gerayai dengan sedalam-dalamnya. Nangis setetes di muka bumi ini. Karena merasa dirinya itu penuh dosa. Rumongso diri ini gak pantas ono suwargo. Rumongso aku siap-siap nyemplung rokok lek delok kelakuanku kayak gini. Terus banyu motor netes sak tetes di muka bumi ini. Rasulullah tersenyum melihat anak-anak yang demikian itu. Allah bangga dengan hambanya. Iku lho malaikat. Iku biyen dosa tok. Iku biyen nglakoni perbuatan elek. Saiki gelem nangisi dosa. Iku tak aku hambaku. Tak aku hambaku. La yadkhulun naro mambaka minni khasyatillah. Dan tidak akan kumasukkan neraka. Siapapun orangnya yang meneteskan air matanya di muka bumi. Dia takut di hadapan Allah. Dengan merasa rendah hati. Rendah kakan rumongso dosa lan rumongso elek. Kita gimana adik-adikku hadirin hadirat. Sudah terserah. Kalau ingin nangis di akhirat selama-lamanya, silakan. Silakan. Tapi kalau ingin panjenengan selamat, mumpung ana kesempatan, dunia ini tempat tangisan, bukan tempat tertawa. Tapi sayang, kita terbalik hadirin. Kalau ada orang menangis dikecam. Tapi kalau ada orang bangga ngaji karo gayung guyang guyu, jadi idola di tengah-tengah masyarakat ini. Padahal didawuhkan nek ono ngaji nganti guyu, merosot derajate dari langit sampai ke bumi, bainas samawati wal ard. Tapi ndak digubris oleh orang-orang sekarang. Ngaji sambil begini-begitu ya, silakan sudah. Memang sudah begitu itu zamannya. Nggih monggo hadirin wal hadirat, anak-anakku. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu. Air mata di dunia ini sangat berharga. Ibarat Izrail teko nyowo wis ana di tenggorokan. Wa iza balagotil hulkum wa antum khina idzin tandurun. Lek wis nyowo ana tenggorokan. Kulkas sing isi sirup wis ora manfaat. Lemari yang ada roti keju tidak ada manfaat. Duit jutaan miliatan sing ana deposit situs gak ana manfaate. Makanan enak-enak sudah tidak gak ana manfaate. Ditetesi banyu mutah karena rezekine wis entek. Anake teko umi ibu wis ora ketok ora ruh. Di saat itulah yang paling berharga adalah air mata yang pernah kita teteskan di dunia itu. Tapi air mata bukan air mata kecewa, hadirin. Kebanyakan wong nangis kecewa toh ini. Tidak, nangis getun karo dosane, hadirin wal hadirat. Ini, dan air mata itu manfaat dan manfaat. Air mata itu ibarat makanan yang sudah tidak ada, hanya minuman air mata sing panjenengan lepaskan itu. Ini yang paling manfaat. Tapi kalau kita tidak bisa menangisi dosa kita, padahal kita ini dosa sudah banyak banget. Sudah kadir-kadir. Apa jadinya mbok yo dipikirin nasibe dhewe, Pak. Ibu-ibu, anak-anakku, nasibmu iku pikirin dhewe. Kowe kuwate mule nang akhirat termasuk kula niki. Pikiran nasib kula jenengan sangu apa? Sangu amal di aku dibanggakno. Kobong iku kabeh. Sangu kaji sekali dua kali bangga kobong hajine iku hadir. Ya. Masih ada kesempatan mari. Ayo sing apik ati kula jenengan. Lek ono jahat buangen jauh-jauh. Lek ono hasud ndang buangen jauh-jauh. Rumongso iso buangen sing iso mung Allah. Diam itu lebih baik. Ini hadirin lah hadirat. Nggih monggo. Kita nyuwun petunjuk, nyuwun wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita mujahadah, muga-muga ngaji niki dibaring hidayah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah sing gak apal ya sayyidi ya rasul jan waca. Ambek iling-ilingen ibu kula jenengan sing wis mati nggih Pak, Bu. Iling-ilingen wong tua jenengan sing wis mati, biyen kula panjang gak paham. Keringetan, nambik napasnya sengol, iku ngono ditunggu pertolongannya anaknya. Cuma anaknya gak ngerti, biyen. Bayang nori kalau panjang nunggu ibu yati wafat, bapak yati mati. Kasian iku sing gedek no sampean, iku sing lahir no sampean. Mosok kalau panjang gak duwe rasa welas, kan waktu jenengan. Kalau gak duwe ibu, gak duwe bapak, hadir gak sembales, hadir. Ayo anak di mujadah ini kita membalas wong tua kula jenengan. Kita hadiahkan khusus lain kepada Jami'al Alamin. Wong tua kula panjang kita dongak no sing gapal ya sayyidi ya Rasulullah. Muga-muga diridani lan diampuni kali Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinash shiratal mustaqim. Sing mboten hafal nderekno ya sayyidi ya Rasulullah nggih. Karo maca ya sayyidi ya Rasulullah pandengen ibu sampean sing wis tuwa. Bayangno bapak sampean sing wis tuwa. sing wis mati nggih ngoten, tolong tolong anakku, anakku, tapi budek ati kula jan gak tau krungu. Ayo kita tulungi Al-Fatihah. Eling kula jenengan digendong ibu. Itu ibumu kasihan sekarang tersiksa. Eling bapak sampean becak, bapak sampean nang sawah, kanggo sapa iku? Kanggo sampean. Tapi kita lali hadir. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa fuyudotihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa abdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqihi adzurikona fil ujati bahril wahdah, hatta lana rawala nasma'a wala najida wala nuhisa wala nadakharuka wala naskuna illa biha, wa tarzukona tamama mawfirotika ya Allah, wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatau bihi ilmuka wa su kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi sholatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu arukha wa drikni faqad dolam tuwabata wa rubini walaisa li ya sayyidi siwaka fa inda ruta kuntu saksonalika. Ya syafi'al khulki sholatu wassalam alaika nurul khulki hati alana wa aslahu waruha wadrini wa kodolam tua bata warubini walaisa li ya sayyidi siwaka fa inda ruta kuntu saksonalika. Ya syafi'al khulki sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadi al-anam wa aslahu waruha wadrini wa kodolam dua batawarumni walaisa liya sayyidi siwaka wa intaruta kudus aksonalika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawsu salamu alaika rabbini biiznillah wandur ila ya sayyidi binadro musilati lil khadratil aliyya. Ya ayyuhal ghawsu salamu alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyya. Ya ayyuhal ghawthu salamu alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyya. Al-Fatihah. Masalah tangis hadirin, dalam Al-Quran didawukan surat At-Taubah, falyadhaku qalilan walyabku katsiran Nek guyu kuwi didik ae, tapi nek nangis sing akeh niki sudah taubat. Dalam kitab-kitab mboten enten dijelasaken nek Kanjeng Nabi ngaji karo guyu niku mboten enten. Kitab apapun jenengan taken kiai ndiae gak ono nek Rasulullah ngaji karo guyu. Sing kadha lek Kanjeng Nabi ngaji kabeh padha pating jelerit tangis. Bahkan Syekh Zunun Al-Misri dari Mesir lek ngadakaken pengajian kubro niku sing nduki nganti puluhan ribu. Lah lek Syekh Zunun Al-Misri saking gedene nadroh kekuatan rohani ngaji bab koyok ngeten niku kabeh padha nangis sampai sak ono di pengajian sampai akeh sing semaput bahkan ono sing mati niki enten kitab tasawuf. Niki ngaji zaman Rasulullah, ngaji nangis dosa, ngaji rohani karena kula njenengan kata hijab. Tapi lek jenengan tanya ya, sing jujur nang ustaz atau kiai sing jujur. Ya, ngaji kali nangis terus pundi? Enten kitabe napa mboten? Terus sampean takon nek ngaji ambek guyu enten kitabe napa mboten? Lek jujur mesti mboten enten. Sing kadhane ngaji niku karo prihatin. Karena bahas ilmu ni Gusti Allah tidak boleh dengan takabur, gak oleh karo guyon, harus sungguh-sungguh. Jadi lek enten ngaji niki enten sing tersentuh sampai nangis, mesti niku panjang alhamdulillah nggih. Niki katut golongane wong sing ngeling dosa. Nggih muga-muga diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih kula kinten cekap semanten mangke persiapan salat zuhur berjamaah, segala kekurangan nyuwun agungipun pangapunten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.